kami, maafkan kami, maafkan kami. Wahai cik adik, jangan merajuk. Maafkan kami si bujang lapuk. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela, hai kena ketuk. Nandung dayang sinandung, wahai saudari maafkan kami, maafkan kami, Pai. Maafkan kami. Apa itu Pai? Suara siapa kan? Maafkan kami. Lama itu si Rustu. Malam-malam begini pun asyik main radio saja. Kami. Kalau cik adik tak mau maafkan, kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. Wahai cik adik, tidakkah kasihan? Kami nak mati bercerai badan. Nandung, nandung, dayang si nandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami. Wahai cik adik, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau cik adik mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung, nandung, dayang senandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Maafkan kami, berapa banyak maaf dah.